apa selalu curiga. Ku panggil namamu di dalam tidurku, bertanda hati rindu untukmu. Kau selalu dirinduku, untuk apa kau selalu ragu. Cintaku padamu setulus hatiku, percayalah dirimu padaku. Cinta bukan hanya sandiwara, di dalam diriku sayang, di dalam hatiku satu hanyalah dirimu. Cinta setulus hatiku, percayalah diriku.